terlalu bodoh. Balik, meskipun sebenarnya terkait dengan balik itu sedikit ada perbedaan. Ada sebagian yang menyebut bahwa kalau ke majlis itu sudah boleh memang, tapi yang lain harus dalam keadaan balik. Karena ke majlis itu sebenarnya ya belum dewasa secara sempurna yang majlis itu, tapi sebagian membolehkan. Ada yang menyebut begini, imam itu diperbolehkan kalau anak kecil menjadi imam, itu boleh kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi kalau sholat wajib tidak boleh. Mengapa? Karena kalau sholat wajib tidak boleh itu karena imam itu kan belum wajib sholat. Sholatnya imam itu kan masih sunnah, sholat duhur. Tapi bagi yang anak kecil itu kan belum punya kewajiban. Sementara imam dengan makmum itu kan harus sama, wajib wajib, tidak boleh berbeda. Karena anak mau berbeda dengan imam, imamnya sholat sunnah. Duhur imam itu masih sunnah karena anak kecil. Sementara yang dewasa duhurnya sudah wajib, artinya yang kuat imam untuk sholat wajib itu benar-benar harus diimami oleh orang yang dewasa. Sehingga itu memunculkan perbedaan di sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah, sholat umamanya lain, lah anak mumayu itu sudah sunnah. Kita sudah sunnah, jadi sunnah ketemu sunnah. Jadi dari sisi hukumnya sama-sama sunnah. Tapi kalau kita mengambil perbedaan pendapat itu, kita perlu membaca satu kaidah. Al-khuruj min al-khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan itu benar-benar dianjurkan. Maka kalau ada sudah dewasa, apa ini hari yang mulai semuanya? Apalagi saat ini jamaah itu mesti ada yang dewasa. Kecuali di suatu tempat masih di Papua sana, masyarakatnya baru masuk Islam, si gede-gede lu pasir baca Quran, sing pasir abim mayis, nah ini mungkin pantas. Seperti kasus seorang sahabat yang mengimami di tempat yang jauh, itu dibalik oleh para ulama karena kaumnya waktu itu belum pasir, hanya dia yang mayis itu yang pasir, sehingga dia mengimami sholat tersebut. Jadi yang terkait dengan al-buluh yang ini berakal masuk balik dan berakal, karena kalau kemarin gila tentunya dia tidak mengimami sholat juga. Laki-laki ini syarat untuk menjadi imam. Ini yang menarik, kalau disebut ulama, laki-laki itu merupakan persyaratan mutlak, harus laki-laki, kecuali nanti semua jamaahnya wanita, maka nanti wanita juga bisa menjadi imam. Kecuali mungkin laki-lakinya masih namanya anak apa itu 3 tahun, 4 tahun sama ibunya yang jadi imam, ibunya. Tapi kalau anaknya sudah apa itu punya kewajiban untuk sholat, maka anaknya lah yang laki-laki yang masih untuk imami sholat itu. Ini tidak akan bacakan karena dari itu mesti masukkan waktu. Yang kelima, suci dari hadas dan khabas. Tentunya ini tidak hanya imam, sholat itu juga harus suci. Keadaannya tidak menjadi makmum, artinya tidak bisa itu MLM, multilateral, mengimami. MLM, multilateral, mengimami itu tidak bisa. Jadi kita bermakmum kepada imam, kalau kita dimakmumi. Kecuali kalau imamnya sudah salam, kita melanjutkan yang terlambat, kemudian ada makmum yang ikut kita. Itu namanya posisinya sudah menjadi imam, tapi tidak menjadi makmum. Maksudnya seperti itu. Dia khususnya tidak menjadi makmum, itu maksudnya seperti itu. Kalau ada depannya imamnya, dia makmum, tidak boleh bukan bermakmum, dia makmum. Yang ketujuh, selamat dari tidur seperti asalat. Asalat itu beresai. Kalau itu belum. Ada, saya waktu Jumat itu pernah juga, saya ketemu dengan teman itu seperti itu. Jadi setelah dia sebelum bertanya kepada Ustaz. Jadi habis subuh mau berangkat naik lagi, mundur lagi berapa setelah hari yang paling kepada Ustaz, nah baru tahu ternyata itu kondisi yang mundur, maka yang penting menuju bersihkan tempat yang terkenal di jalan, bersihkan tempat-tempat di jalan, yang penting pakai pakaian yang aman dari najis itu, tidak kemana-mana maksud darinya, bisa naik-naik membasahi pakaiannya, itu karena keadaan itu. Di sini ada perbedaan memang nanti, sebaiknya membolehkan. Karena sholatnya kan sah.

awalnya iman kamu kurang. Enak loh, yang paling kan ada bacaannya yang bagus, kemudiannya bagus, nah, itu yang paling angkat untuk menjadi iman. Nah, insya Allah di kita pun sekarang ini saya sudah alhamdulillah melihat perkembangan apa itu tahsin Al-Quran, pembelajaran itu luar biasa. Ya kita itu belajarnya juga lebih baik dari kita dulu waktu masih kecil. Jadi insya Allah perkembangan dalam mempelajari Al-Quran, khususnya membaca dan menghafal Quran luar biasa. Ini juga bagian dari yang memudahkan nanti kita mencari imam-imam sholat. Mereka sudah bertapa covid, mereka juga paham membaca Al-Quran, pasti membaca Al-Quran. Kalau bacaan dan pengetahuan yang tentang Al-Quran sama, maka hitungan yang paling banyak kebutuhannya terhadap Al-Hadis. Kalau pengetahuan terhadap Al-Hadis sama, maka dituntut dari dulu hijrah. Yang dulu hijrah itu Rasul, dulu mamanya yang satu hijrahnya lebih dulu, ya, ke Madinah, maka itu dia lebih panas. Kalau kita hijrahnya lebih dulu itu mungkin ya, mulai berjuangnya, berdakwahnya itu lebih dulu. Ada orang itu kadang-kadang masih apa itu jiwa mudanya muncul, sosok yang mencih, sosok orang, kalau belum dakwah gitu loh. Tapi yang satu sejak remaja terus, dakwahnya bisa jadi remaja itu. Nah ini kira-kira ini hijrahnya lebih dahulu. Hijrahnya lebih dahulu itu ya ukurannya tetap ukuran manusia. Kita melihat dohirnya, batinnya Allah yang paling tahu. Ada yang sejak kecil itu ketahui, oh tulis-tulis masjid itu, ini tadi ya dulu. Tapi ada yang mungkin salah apa itu namanya mu'alaf lah kalau dari seperti itu. Ini kasarannya mu'alaf. Tapi setelah kembali masuk Islam atau setelah sadar itu mempengaruhi tahu-tahu pemahaman itu luar biasa. Ini juga sangat dimungkinkan. Nah, ini yang terkait dengan masalah Islam. Kalau dengan pertama maka yang lebih tua. Jadi kalau lebih tua itu sekarang kadang-kadang di masjid-masjid dan ada itu nomor 4, nomor 1 kan? Maka ini nomor 4 yang mestinya yang telah itu jadi nomor. Cuma kadang-kadang itu nomor kalah. Itu orang yang kalah. Maka punya problem juga sekarang seperti ini. Jadi akhirnya ya, apa itu ini harus kita harus mencari jalan juga. Karena memang posisinya memang kalau yang tiga itu sama, barulah yang di dua. Karena seakan-akan orang-orang sepuh dahulu, ada yang sekarang sudah sepuh-sepuh sekali, itu kadang-kadang memahami luweh tua itu, luweh luweh awune, luweh patah jadi imam. Kita yang terkak tua pun mulai lebih nah, ini menjadi masalah. Tapi kalau kita terus kemudian disingkirkan itu kok ya orangnya, iya gitu ya. Tapi di satu sisi ya, kalau di masjid saya, itu saya juga umpamanya memintanya dari penunjukan takmir. Ya, takmir itu terverifikasi beberapa orang yang di rumah ini ada. Nanti memilih imam-imam itu tidak hanya satu, tapi hanya beberapa imam. Itu ada yang ditunjuk dari takmirnya. Ini. Bahkan dia kalau subuh ini, kalau maghrib ini, macam-macam. Tapi kalau ada penunjukan dari takmir, itu yang banyak kan muncul itu sulit. Tapi kalau kejadian diatur oleh takmir, biasanya itu sih namanya ngadew. Karena ngadew itu terus dia ngadew itu komat waktu macet lah. Mau usul nggak berani? Ada di pencetak itu juga begitu. Maka ketika pendatang seperti ini, nanti kalau akan kita bergantian mengurus apa itu tentang ini, pembahasan tentang ini, nanti takmir lah, nanti diumumkan takmir lah yang memiliki kewenangan untuk memilih, nanti benar-benar memilih secara profesional disampaikan ke dia, izin ke orang resmian gitu kalau disampaikan kepada semuanya nanti imamnya ini berdasarkan keputusan rapat oleh takmir masjid paling tidak sudah kita usah nanti juara gue izin itu ya mungkin nanti penahanannya penting berbeda kemudian untuk mempersingkat waktu, tinggal berapa menit ini? 10 menit ya, kita optimalkan. Ketika imam dalam sholat berjamaah menimbang diri, apakah dirinya lalu menjadi imam ya tadi tentang apa itu pemahamannya terhadap agamanya, tentang kefasihannya di dalam membaca, itu memang kita butuh imam-imam yang benar-benar mengetahui kemampuan dirinya dan pelan lain. Ya, Saya kalau hanya tahu dirinya, rumah saya mau melihat itu bisa dikaget. Nah ini maju sih. Itu, pasal dirinya itu lebih tapi sudah datang ini. Ini orangnya sudah datang. Tiga orang yang tidak diterima oleh Allah sholatnya. Imam komen bahum lalu kari. Orang yang nekat imami suatu masyarakat, tapi masyarakat itu kari tidak suka. Ini ternyata tidak sampai kepada Allah nanti. Nah itu pahala, rugi. Kita katakan, kalau kerajaan disampaikan terus yang kumpulkan deh. Tidak apa, bantu subuh atau waktu sholat jumat, itu disampaikan dibacakan nanti ini. Nanti yang nekat-nekat mikirnya sepertinya jadi rumusnya. Tujuh kan enggak enak. Tapi kalau waktu sholat semuanya ada kan enggak itu kan kita enak. Itu lewat dulu. Rasulun amma kauman. Hadisnya itu kusema. Rasulun amma kauman seorang yang mengalami suatu tahun, gua baru kali. Tapi para ulama pun dia sudah mengaji. Kamil ini membenci. Itu tidak semua membenci itu kemudian tidak pernah. Tapi membenci itu terkait dengan agama. Artinya dia minum-minuman, dia berutang beradul, motor alun-alun, menikah, jadi kan orang tidak suka. Kalau seperti itu, nanti tidak sampai pas Allah itu pahalanya. Kita ambilkan aja. Tidak dapat pahala dari Allah itu cuma. Ini, tapi kalau orang itu dibenci karena dakwahnya yang kuat, mungkin dianggap untuk orang, hei, kamu itu haram, judi haram. Wah, ini mah mau galai kamu ya. Galai itu karena apa itu menegakkan cara jadi beda. Ini kalau masyarakatnya nggak suka, secara masyarakatnya ya. Meluruskan agama kok malah dibenci. Harus kita pahami. Kalau hatinya ini tidaknya kebahan, loh, kok di Prabu Senengnya lagi, tidak jadi karena apa. Kalau karena memang dia itu banyak melanggar agama, nah itulah yang kita suka. Tapi kalau orang nggak senang karena dia justru gigi memperjuangkan agama, mungkin lo tuh gak suka ya liatnya kalau itu ke radikalan maksud mau bilang lo kata-kata itu seperti itu karena itu tidak bisa pantas menggunakan dari sini maka kita harus secara kontekstual sudah memahami hati ini kemudian yang kedua mengetahui hukum-hukum yang terkait dengan sunnah membaca Al-Quran dan membaca sunnah ilmu tajwid makanya begini ada yang mendengar al-ladzi jama'ah itu ada yang membaca Al-Ladhi Jama'ah. Padahal kalau Jama'ah itu menutup bumi. Rumah tahun istri. Padahal ini mengumpulkan harta. Menutup di harta. Umumannya ada wala sawbaluk nikah. Akan merenekan dan wala sawb. Padahal kalau la itu pasti diberi. Tapi kalau la itu tidak diberi. Kan kebalikan itu artinya. Jadi kalau tidak pakai ini, salah nanti artinya. Maknanya menjadi termasuk para ulama menyebut begini. Kalau kita imami sholat membaca, itu jangan memutus di tempat yang salah. Kalau memutus ayat, kalau apa itu sholat juga sampai selesai. Ina apa ina masuk berusaha ayat sholat ini. Ina apa ina sampai selesai. Tapi kalau ayat-ayat yang panjang, alimah, itu namanya yang panjang-panjang, itu ya jangan diputus yang bisa dipahami contohnya mamanya Allahu Akbar qawailul musallin Allahu Akbar celakalah orang-orang yang sholat Allahu Akbar mau sholat lah celaka harus dijelaskan pakai ibadah selanjutnya ini karena kalau dibaca mandi begitu itu bisa dipahami dengan cara ini pentingnya cara yang kamu belajar tapi akhirnya nanti salah-salah merdote ya ini penting juga kalau kita kabar itu menjadi imam yang kita hafal itu ini tidak pernah isinya ini sampai merusak apa itu kemahaman tidak ini kalau tidak merusak kemahaman membuat putus tapi kalau itu merusak jadi lagi harus ayat lain lagi supaya tidak rusak kemahaman ini bagian dari mengenai hukum-hukum yang terkait dengan sholat ngerti hukum susah gitu salah pahiyat dan subhanallah bingung wah rambut susah gitu ya maka jadi apa itu etikanya ya, dia harus tahu. Yang ketiga, mengingatkan jamaah untuk meluruskan dan merapatkan sholat dengan etika. Karena Rasul kalau mau sholat ya, dia mengucapkan selalu sholat kamu. Mari kita di atas subuh ini, kamu harus sholat. Atau akimu subuh kamu maka rasul. Jadi, dan rapatkan. Jadi, diluruskan dan dapatkan. Yang keempat, membuat suka ketika tidak sholat. Karena Rasulullah ternyata ketika sholat, ini khususnya kita melapak, kalau di tempat masjid yang sudah ada tempatnya itu, insya Allah itu sukanya. Tapi biasanya yang terkait dengan suka ini, kalau kita melapak sholat, itu butuh pembatasan. Maksudnya sholat itu amara bil harba, untuk nangkepnya tumbang. Waktu tombanya jadi ditaruh di depan beliau. Nah, orang juga ingin melakukan tombanya sebagai suka. Kalau sholat itu butuh, namanya kita melapakan itu, jangan sampai ada, apalagi yang gelapan. Lalu sing apa itu mungkin mampu dengan imam lah. Tapi kalau insya Allah sudah di atas, sudah melewati sukrohnya itu batasnya tidak ada masalah. Ini juga kalau salah satu dari kalian sholat, kalau sholat kita sukrohin maka harus menghadap ke sukroh. Dan jangan membiarkan seseorang melewati sukroh itu. Tempat sujud kita itu lah. Mungkin sajadah atau garis seperti itu. Lain tidak ada yang perlu kalau sholat kalau ada tiket melewati lama dia paling lalu saya tahu karena dia adalah setan. Lalu kotil, kalau terlalu kotil itu biasanya memerangi memerangi itu dia bernyawa. Ini meringankan sholat. Ini ada kasus sholat sholat itu namanya namanya kalau tidak salah sholat mu'ab bin jahat. Suatan Mu'ad bin Jabal itu lho imami wajana. Dan rokat pertama Al-Tamu'ah gitu ya. Rokat kedua Al-Tamu'ah. Jadi ini, jadi suatan itu apa? Sudah sekali. Maka datang kepada Rasul, kemudian Rasul menanyakan apa benar yang disampaikan di suatan Rasul. Benar ya Rasul. Maka Rasul punya nasihat di antaranya hadis seperti ini. Idza sholat ahadukum lillahi falan khafir. Kalau kamu sholat di depan manusia, kamu imami sholat, falan khafir. Tidaknya kamu ringankan. Baik nafi mubahir, karena ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang jumbo, maka sepuluh, pada telah berkomunikasi, lalu kamu di masyarakat. Nek sholat diri, panjangan sesuatu kamu. Maka kadang-kadang kuali. Dan imamim pak, panjang banget begitu sholat diri, itu lah. Kita kadang-kadang memahami itu aneh. Imami itu sudah pendek, mami panjang. Nek dia kan galak, malah dipendek. Jadi belum tahu ilmu sholat berjamaah yang benar. Mengingatkan makmum untuk tidak mendahului imam. Inna masuk ya imam ini sama di sesungguhnya imam itu tidak dekat untuk diikuti. Maka ini pada kapal patah biru, apabila terdakir, patah biru, patah biru, sah itu menunjukkan cepat. Nek sumnah itu agak lambat, apa itu reaksinya. Tapi pak, itu cepat. Jadi, apabila imam takdir, itu sah. Jadi bukan, Allah sabar, ditunggu, mulai, amal, kata tiga. Tapi, panjang. Sah itu menunjukkan cepat, mengikuti imam. Bahkan para ulama nanti menyebut, kalau kita tak berlebihan ihramnya itu mendahului imam, maka sholat kita biasa harus diulang takbir ihramnya. Tapi kalau kita umpamanya rukuk mendahului baik, baik rukuk hanya baik lagi, jangan sampai mendahului imam. Itu yang terkait dengan apa itu untuk tidak mendahului imam. Itu lebih bisa. Karena ada jamaah yang kata-kata itu ketahuan. Kita kadang-kadang ngapa lah satu dua itu si imam yang urung apa itu berjurus, berjurus ya kan. Jadinya mungkin kalau tidak dicatat satu-satu ya ketika dia subuh untung ada orangnya kita sampaikan ke orangnya itu insya Allah memberikan nasihat yang tidak tunduk hidung itu yang bisa ini apa ini bahkan ketika Rasul itu suatu saat duduk ini Rasul sakit kemudian ulama pada menjenguk Rasul maka Rasul waktu itu sholat dengan cara duduk maka mereka juga ikut sholat bersama Rasul tapi berdiri. Maka Rasul melihat yang dibangun berdiri, bahkan lain memberikan salat kepada mereka, alih di lisu, agar mereka duduk. Maka Rasul maka akhirnya mereka duduk. Maka Nabi SAW ketika sholat sudah selesai, lalu bersabda, ketahuilah imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau rukuk dan rukuk, berdiri itu berdiri, maka kalau imamnya sholat duduk, kamu juga harus sholatnya dengan duduk. Ini bukan salah satu ilmu imam. Kalau ilmu dalam sholat berjamaah, kalau imamnya duduk, meskipun kita bisa berdiri, kita tidak ikut duduk bersama

pelatih suruh dijahit tadi sing persis mulai hati jadi yang paling baik itu paling persis dengan Rasul. Ya Rasul mengatakannya meskipun banyak fatwa ulama yang bersambungan itu juga sah, kita sudah tidak kemudian mengatakan sholatnya tidak sah, tidak, tapi tidak lebih utama. Yang lebih utama tetap laki-laki dulu, bahkan nanti kalau ada anak itu lebih diusinya. Ada tidak tahu sama ini disebutkan tidak ada. Jadi laki-laki dewasa nanti tindakannya kecil, kemudian tindakannya lagi wanita. Tapi saat kita di Baghdad itu ada model mesin-mesin di Baghdad itu mesin-mesin di Baghdad itu anak kecil itu disikirin. Jadi ada mesin itu tingkat. Jadi yang dewasa di sini kalau anak itu nanti akan itu kelihatan di sultana. Jadi anak-anak dimulai di atas, yang bawah itu untuk jamaah yang dewasa-dewasa. Itu model di mesin-mesin besar di Irak. Dan tadi yang belum sampaikan, di Irak juga imam dan khotib itu PNS. Imam di sana. Dijadi oleh negara. Jadi waktu salah satu dosen saya ada di universitas, saya banyak akrab dengan dosen karena mahasiswa akhir itu dibagat sedikit sekali. Sehingga kita malah justru sangat dekat dengan banyak dosen kita. Ada satu dosen yang sangat akrab. Itu ketika doktoral, apapun apa itu untuk mempertahankan disertasinya, saya diundang. Solawite kamu harus datang. Saya datang itu diundangkan sama keluarganya. Ini Solawite dari Indonesia, murid saya di luar biasa. Jadi kita percakapan dengan dosen itu. Sampai sekarang saya punya grup WA dengan dosen-dosen saya di bagian itu. Alhamdulillah belum terputus hubungannya. Itulah kurang lebih kewajiban Allah itu di luar keadaan, nanti keadaan. Karena waktunya sama Al-Hajid, mohon maaf. Intinya, kuliah singkat ini belum bahas semua hal yang terkait dengan sholat berjamaah. Namun tentunya beberapa hukum berdasar terkait dengan ini sudah dibahas. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada yang membahas. Mohon maaf, berkita-kita. Kita waktu. Sesi berikutnya adalah tanya jawab dan untuk pertanyaan yang sudah dituliskan di kertas bisa dikumpulkan ke Ustaz Zainuri dan Ustaz Yudi. Satu, kalau sholat imamnya tidak sah, maka makmumnya harus bagaimana? Ini tentunya harus terverifikasi. Karena kalau makmumnya itu menuntut tapi tidak kontrol, itu insya Allah makmumnya juga sudah tidak berhubungannya. Tapi kayak imamnya aja tungut gitu banget, jadi tetap nekat seorang ini. Ya maka nanti jamaah mengulangi sholatnya. Itu berkait dengan tidak sahnya imam. Jadi harus benar-benar tidak sah imam itu. Nah itu maka diulangi. Tapi kalau kontrol yang ya istihadi, itu kemahamannya ya. Kalau si imam itu orang kafir, seperti imam yang dibenci jamaahnya, imamnya raja pahala, tapi makmumnya yang sholat tetap berpahala. Apakah seorang imam harus banyak hafalannya? Tidak. Jadi keutamaan. Banyak hafal itu bagian dari keutamaan. Seperti apal puluh karena akalina, jadi imam sudah sah. Tapi yang utama kalau banyak yang satu, banyak apalannya, sisi-sisi dulu karena akhirnya, maka yang lebih mantap adalah yang tiganya adalah banyak. Itu terkait dengan utama, tapi dengan sahidahnya. Ini kalau apalannya orang Islam, harus, kalau harus tidak. Kalau dalam bahasa uji, itu kalau harus itu, kalau dilakukan jawab bahala, nek ditinggalkan usul, usul harus, wajib namanya. Itu tidak, itu utamaan atau senang. Apakah syarat perempuan itu sah dan sholat. Apakah sholat perempuan itu sah jika sholat berjamaah di masjid tetapi tidak ada sutronya atau pembatas dengan makmum? Baik. Kalau kita pahami, penutup itu sendiri, itu juga kajiannya menarik. Apakah Rasul dulu menutup dengan penutup itu? Hanya menunjukkan tidak. Sutron itu juga hanya tombak. Tombak itu cowok, tanduknya itu untuk imam. Lah makmumnya siapa? Makmumnya sutronya imamnya itu. Itu bahasanya begitu. Maka tidak boleh dilewati. Lah nekwi, menutup di tengah sholat. Dan itu belum dulu. Menutup di tengah sholat itu tombak, dia batal. Apalagi mau BAB itu kan, itu ada BAB di situ nanti. Maka dia melewati jamaah, tidak apa-apa, karena kondisinya apa? Tapi hadis yang jangan apa itu boleh melewati itu kalau dalam keadaan normal. Dan kalau orang bolot atau BAB kemudian di rumah, mungkin itu nanti ada kaitannya. Abdulullah itu tubi hurmah Allah. Sesuatu yang menjadi Abdulullah menjadi yang akhirnya tidak boleh menjadi buruk. Apakah sholat perempuan itu sah jika sholat berjamaah di masjid tapi tidak ada ini? Insya Allah sholatnya sah. Jadi yang penting posisinya imam dengan jamaah putrinya itu di belakangnya. Tidak harus sunnah. Karena kenal dan sama tahu. Jadi menjadi imam itu tidak harus sunnah. Aku tak kenal imam ini, tahu dia sholatnya sholat pagi. Kalau tahu dia sholat sunnah, kita mau sholat sunnah saja. Jangan. Kita tidak boleh berbeda dengan imam. Imam sholat dia, kita mau sholat isya. Jangan. Tapi kalau biar kita tahu, dia sholat isya, kita juga mau sholat isya, langsung dijagainya Allah Akbar mengikuti apa yang dibaca oleh imam di mana sudah cukup. Yang sunnah tidak penutup, itu sebenarnya tidak wajib, tapi posisi itu yang penting. Maka di dalam waktu sunnah, ada satu hati. Tidak saya bacakan di sini, ada. Di zaman Rasul itu ada seorang wanita yang sangat cantik. Ini keterangan dari Abdullah bin Abbas. Sehingga waktu itu jamaah putra itu banyak yang terkesima dengan kandangannya. Bahkan ketika sholat, Allah Akbar itu dari berapa itu ketiaknya mulia. Itu seperti itu. Kemudian keluar ayat itu adalah kan untuk melakukan seperti itu. Itu menunjukkan apa? Jamaah itu sebenarnya itu tidak menunjukkan. Maka mengapa jamaah terbaik laki-laki paling depan? Sementara paling baik wanita paling belakang terkait dengan dunia. Karena jamaah di wanita paling depan, Allah Akbar, sarungnya terobong, terobek mulu lagi. Itu kemasalahannya. Maka yang terbaik wanita itu paling belakang itu hikmah hati di situ. Sehingga penutup itu bukan sesuatu yang dilakukan itu. Tapi kalau kita nutup untuk menyempurnakan semua kita lihat, insya Allah itu bagian dari sarana. Saya tambahkan satu tema. Ibadah mahdoh, si sholat, itu ada dua macam. Kalau itu inti sari ibadah, itu yang tidak boleh diubah. Kalau diubah rumah, sholat subuh dua rakaat kok kita ganti 4 rakaat. Karena mampu tidak boleh menang. Itu yang terkait dengan itu. Tapi ketika perbedaannya itu, tapi temanya tentang apa dari mana? Sutra. Kalau sarana, contoh sarana itu apa? Sarana itu garis. Rasul masjidnya pakai garis enggak? Tidak, tapi itu sarana untuk urusan saja. Kalau itu sarana untuk sholat, ibadah, maka boleh ditambah berbeda. Kalau itu inti sari, itu sarana sholat, rumusnya sholat, tidak boleh diubah, tidak boleh di ramalan atau di kurangi. Pak Budi. Rasul jadi imam, posisi duduk, sahabat disuruh duduk. Padahal pernah menjadi Abu Bakar sebagai imam, gitu ya. Kalau yang imamnya berdiri, makmumnya tidak bisa berdiri, boleh duduk. Nah, ketika Rasul memerintahkan Abu Bakar berdiri, ya kalau memang Rasul tidak bisa berdiri, duduk. Tapi ketika jadi imam, maka makmumnya harus ikut imamnya. Kalau imamnya duduk, makmumnya harus duduk. Itu yang terkait dengan ini. Jadi kalau jadi makmum nggak apa-apa. Mesti menurut di abdol. Jadi yang makmum itu kan abdol nggak apa-apa. Karena mengapa para ulama menyatakan bahwa imamnya tidak lebih abdol dari makmumnya itu sah? Karena Rasul pernah diimami dengan Abu Bakar. Siapa yang lebih baik? Rasul. Tapi pernah diimami dengan Abu Bakar. Ini makanya meskipun

duka, takdir, makmum. Baik, tentang sujud tilawah. Tentang sujud tilawah. Membaca ayat itu. Itu tidak pakai takdir, langsung saja imamnya sujud. Kemudian membaca lagi. Yang sempat tahu imamnya sujud, dia mau buat sujud, nanti imam juga tidak takdir lagi. Saya langsung berdiri, kemudian melanjutkan membaca. Karena untuk sholat, untuk sujud tilawah itu tidak pakai takdir awalan dan tidak pakai takdir akhir, berbeda dengan sujud jami. Oke, itu yang terkait dengan sujud tilawah. Apa yang dibaca dalam sujud tilawah? Sebagian mengatakan ada doa khusus, tapi diperdebatkan masalah hadis. Maka sebagian ulama mengatakan sujud tilawah itu kalau kamu berdoa, doanya nomor satu di dalam sholat wajib kita itu monggo. Dan itu baca itu tidak wajib. Sujud tilawah itu kemana itu tidak. Allah Akbar. Langsung, bukan Allah Akbar ya, langsung sujud. Sujud, tumakna, kemudian berdiri lagi. Kan membaca apa-apa, itu sujudnya itu. Perbuatan sujud ketika membaca apa itu ayat jajam, itulah yang disunahkan di dalam apa itu sujud tilawah. Oh. Mohon bimbingan Ustaz untuk masjid yang imamnya adalah sesepuh masjid yang kurang fasih dan kurang bagus sholatnya. Padahal ada imam muda yang lain yang lebih fasih dan bagus sholatnya. Bagaimana Ustaz? Problemnya itu ya. Itu di banyak masjid begitu. Itu di masjid saya sudah pernah terjadi. Jadi yang imam itu bahkan itu begini. Tambah ke saya itu begini. Tak, itu naik imam itu jauh. Padahal kalau dia jadi imam itu sholatnya jauh. Jadi rakyat kuat. Tapi imam itu mungkin semangat jadi. Tapi kalau jadi makmum dia duduk. Karena memang cukup pada orang. Itu lebih tuntas. Ya untuk itu kasih imam ya ngambil kabur lah. Tapi ya akhirnya begini. Kasus itu ada di sini saya. Itu ada beberapa yang termasuk yang bacanya seperti ini. Saya pernah dipanggil. Nanti tampil aku rapat ada. Nanti telah diputuskan kita punya imam resmi di masjid itu disampaikan di ketika jamaah ramai ini habis sholat Jumat nanti sudah lagi di sholat sholat lima waktu disampaikan apa itu keputusan resmi dari kakil masjid bahwa imam masjid itu ini apalagi sholat zuhur ini sholat zuhur ini itu di antara untuk mengurangi yang kasus ini karena kalau kita telah kamu itu apa ya belum kakilnya muncul menjawabnya bagaimana perasaannya. Selanjutnya, hanya yang kedua, jika seorang yang menurut dirinya sendiri sudah lumayan tajwidnya, kemudian dia sholat di sebuah masjid yang dia belum kenal imamnya, kemudian dia diperintah orang di situ untuk menjadi imam, apakah sebaiknya dia maju jadi imam atau biar yang jadi imam orang yang di situ saja? Yang perintah siapa? Baik, kalau di situ ada tuan rumahnya, maka tuan rumahnya yang diperintah untuk menjadi imam. Di rumahnya orang kan begitu dong. Tentang-tentang itu ada itu kita sampaikan. Tapi kalau mungkin dia juga tahu rakyat-rakyat kenal banyak, tapi tahu dan kita mampu, soalnya sah. Itu kalau intinya kalau kita diminta dan kita mampu, soalnya sah. Tapi kita juga tahu diri kalau di rumah orang keluar rumahnya kita minta selalu dengan yang keluar rumah itu kan sudah kenal tinggal terkait dengan itu. Tapi soalnya sah tadi. Kalau melakukan itu, soalnya tidak sah. Yang tak ada yang berkata. Oke, selanjutnya, bagaimana hukumnya mendirikan sholat berjamaah ketika ada sholat berjamaah dalam masjid? Mendirikan sholat berjamaah jika masih ada jamaah. Ini mungkin kalau tidak ada permasalahan, maksudnya dari situ ini imam baru mari dia harus selesai jamaah. Imam masih mengimami. Oke, imam masih mengimami terus berjamaah baru. Kalau baik. Imam imami ini begini. Tapi ada dalam teologi itu dibedakan sholatnya. Kalau itu sholat yang utama, banyak ulama mengatakan tidak sah. Umumnya ada adzan, ada iqamah, semua bareng-bareng dipimpin oleh imam. Nah, itu imam jamaah dhewe itu tidak sah. Paling tidak kalau mau umumnya di jamaah kosong dulu ya, nunggu jamaahnya itu selesai, lalu mereka mendirikan. Tapi kalau itu sudah bukan imam utama, itu sholat kamu banyak pun sholat terhadap sholat terhadap sholat itu ya sholatnya tetap sah tapi tidak utama. Yang paling baik itu kalau kondisi itu melihat jamaah yang paling banyak ya, oh kamu jamaah oke, melu sih jamaah oke, kita belum menjadi makmum itu yang paling baik. Karena ada adik semakin banyak jamaahnya maka semakin besar pahalanya. Ini tidak tadi dulu ini. Tapi kalau bukan imam, bukan jamaah yang pertama tadi, para ulama mengatakan dulu dirinya. Tapi yang lebih utama kita terkumpul dalam satu imam jamaahnya banyak. Maka kalau kita adakan melihat sejamaah yang paling banyak yang mana ya 10 dengan yang lalu ya di 10 nah itu sama juga ini yang paling baik. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita memberitahukan jamaah saat dia batal dalam keadaan sujud? Imam, imamnya batal. Ya. Sudah pegang apa itu tangannya imam tadi, suruh datang ke apa itu ke tempat imam itu. Kalau sujud, yang kemudian sujud tadi, dia kaget kan yang sujud. Tapi nggak apa-apa, kaget. Ditarik, nanti kalau orang ditarik, dia akan mengikuti, tak tahu berarti. Imamnya dikali kok, ada imamnya ada itu, satu. Maka dia bilang, merah itu dikosok gerek. Dia satu itu adanya, baru imamnya keluar. Jangan imamnya gak bisa jawab. Yang bijak itu masjid punya kebijakan membuat sholat itu satu. Biasanya dari sini lagi apa itu? Yang kedua, kalau melihat apa itu belum lurus ya, katakan salbo suku paku, pak ini atas di atas suku di minta nama sholat. Kalau yang kita ingatkan ini kemarin belum apa itu belum paham, tolong dilihat apa itu supaya benar-benar lurus sebenarnya. Nah, kita tidak perlu lihat orangnya, tapi kita sudah menyampaikan itu secara juga. Sampaian, kurang dulu, tidak bisa kita pergi. Jadi tidak perlu lihat, monggo diluruskan dalam ini, kita lihat di sana, tidak perlu lihat orangnya. Monggo diluruskan nanti, lihat. Kita lihat. Berikutnya. Pada saat safar, bagaimana sholat asar? Bisa apa tidak dijamaah dengan sholat Jumat? Safar dilakukan pada hari Jumat dan bolehkah sholat asar qasar pada safar hari Jumat? Ikhtilaf para ulama fi fasli sholat Jumat wa qasar. Para ulama berbeda pendapat mengenai menjamaah dan mengqasar sholat Jumat dan sholat asar. Ini kaidahnya. Mengapa berbeda? Yang satu punya kaidah bahwa sholat Jumat itu berdiri sendiri. Sholat Jumat itu berdiri sendiri. Maka karena sholat Jumat itu berdiri sendiri, beda dengan sholat duhur, maka yang bisa dijamaah itu hanya sholat duhur dan asar. Maka sholat Jumat dan asar itu tidak dijamaah. Karena sholat Jumat adalah berdiri sendiri. Ini kaidahnya. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa sholat Jumat itu berdiri sendiri. Sholat Jumat itu pengganti dari sholat duhur. Jadi kalau hari Jumat, maka sholat duhurnya diganti sholat Jumat. Kalau orang tidak mampu sholat Jumat, kembali lagi kepada sholat duhur asalnya. Maka sholat Jumat itu sebagai pengganti dari sholat duhur di hari ini. Dan saya setuju kepada pendapat yang kedua ini. Karena ini badal duhri, sama seperti kaya memutu, badal duhur. Meskipun tidak disebutkan, duhurnya sama. Ada nggak hadis yang menunjukkan kentut itu membatalkan dalam? Ada. Kentut itu membatalkan wudu, tidak membatalkan tayamum. Tapi mengapa tayamum kentut batal? Karena tayamum mengganti wudu. Karena Jumat itu mengganti wudu, maka posisi Jumat itu seperti wudu. Maka menurut saya, kalau ada jamaah musafir, dia sholat Jumat bersama imam, sholat Jumat begitu, kemudian setelah imamnya selesai, yuk rombongan dikosor sekalian dengan sholat asar itu sah menurut saya masih agak berbeda. Tapi berbeda ini, apakah sholat itu berdiri atau pengganti berdiri? Baik, selanjutnya sah apa tidak kalau sholat Jumat mendengarkan radio atau mengikuti tayangan? Menurut saya al-absolutul ibadah ini al-ibadah. Jadi yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya itu ya di tempat di majlis. Jadi sholat itu jamaah itu di majlis, di dalam satu majlis. Maka kalau bukan satu majlis ya itu bukannya satu jamaah. Maka kalau kita yang umat mengendal itu hari nanti kalau ada majlis ya. Tapi sholatnya jamaah yang kecil majlis haram itu boleh waktu itu itu sudah haram terus. Tidak sah. Cuma nanti kalau di majlis itu kalau ada kubur umpamanya jalan dipakai umpamanya tempatnya sudah penuh padahal nalar ke kanan nggak bisa ke kiri nggak bisa orang yang jalan dari jalan boleh nggak boleh kalau nyambung jadi kalau pedang nggak boleh ini jamannya kelompok pun jalan mana nggak boleh tapi kalau jamannya penuh meluber sampai tempatnya dihabis sampai terpaksa orang yang jalan sambung jalan ke sana boleh itu dipahami masih satu masih. Nanti juga terkait dengan apa itu buku di Allah itu sangat lama yang saya ingin sampaikan begini. Kan sekarang apa itu kurang luas. Nah, sehingga kalau jamaah itu apa itu tidak mampu, sehingga mereka keluar tapi nyambung dengan yang ada di apa itu Al-Fatihah tadi. Ini salah dalam satu majlis. Masih cuma karena kondisinya terlalu luas. Solatnya yang dalam adalah solatnya yang lebih solat satu dalam sedikit. Tapi kalau yang dalam dalam sedikit berat. Sehingga menurut-menurut-menurut yang penting dinyambung tokoh jalan. Tapi kalau masih tidur terungsok, sholatnya yang jalan sudah basah. Itu yang terkait dengan ini. Dalam sholat berjamaah ada satu Rasulullah. Barang siapa yang mendengar adzan lalu tidak datang, maka tidak ada sholat baginya. Kecuali itu pertanyaannya. Bisa disebutkan untuk itu, menanggapi apa saja kan? Udur syarat itu tentunya udur yang menjadikan dia tidak mampu untuk datang ke masjid. Jadi kalau umpamanya saat dia pakai infus manusia gitu loh, mau sambalan yang itu berarti udur syarat. Tapi kalau bahkan yang kita baca itu, yang kita baca itu akhir berdua mampu dia buta, tapi dengan adzan rambui orang tidak punya orang untuk nuntun, kalau tidak ada maka berjalan. Tapi kita harus paham mu'adzinnya waktu itu dipakai. Kira-kira kalau adanya begini bila Allahu Akbar, Allahu Akbar itu kira-kira radiusnya berapa itu? Kan berutang banget ya, samping-sampingnya. Tapi kalau pakai sekarang pakai ini itu sekilo itu mengkabel ya. Abdullah bin Umi Makmum itu benar-benar tegak masjid. Maka ini ada la sholat al-hijar di masjid illa bin masjid. Tidak sah sholatnya orang yang tidak menunjuk kecuali di masjid itu tidak sempurna sholatnya. Mungkin kalau masuk aku itu belum waktu, sejak masjid, kelumung ada itu tatami, itu kelumung. Nah, karena sekarang kan masjid itu kompetisi. Ya, karena sejak kalah, tatami itu kelumung lah. Maksudnya, harus ini. Apa ya? Imam Kiru membaca bacaan, lalu mengucap istighfar. Padahal, istighfar bukan bacaan sholat. Bagaimana sholatnya? Sah atau tidak sah? Kalau dia tidak sengaja, tidak tanpa ilmunya, dia tidak punya. Itu insya Allah sholatnya tetap sah. Tapi kalau dia tahu, dia tanya, itu kan tidak sengaja. Atau tidak tahu ilmunya. Yang tahu ilmunya, maksudnya tidak berbicara, kecuali untuk memperbaiki sholat. Berbicara itu boleh, tapi dalam rangka ini eslahis sholat. Jadi bukan istighfar. Kalau lupa itu langsung rukuk gak apa-apa. Terus langsung muah dikit, di tengah-tengah ayat itu ya langsung langsung rukuk saja tidak. Karena kalau nanti bisa jadi uang mutu-mutu nah kalau tidak ada malah tidak usuk nanti gak main. Mama. Selanjutnya, nomor jangan mungkin pertanyaannya mungkin tidak bisa kita semua ya kita berisi. Yang saya mana nama kita kumpulkan. Dalam satu nomor bisa empat kita ambil nanti saja. Baik. Wajiblah seorang imam meluruskan dan merapatkan shaf jamaah wanita. Baik, meluruskan itu bukan kewajiban dalam sholat berjamaah. Itu keutamaan. Tapi nafas suyana suhuji, tapi nafas manusia sholat. Dari sempurnanya sholat. Jadi nanti sholat itu menikapi buat dulu. Sama nomor sah, tapi tidak sempurna. Apalagi wanita mana? Ya tidak ada yang lain imamnya. Kalau yang wanita juga sholatnya diluruskan, itu sudah mengingatkan bagian dari adatnya seorang imam, tapi itu bukan wajib sebenarnya. Kalau jamaah itu mengak mengok itu tetap seorang jamaahnya berusaha meskipun tidak sempurna. Maka supaya sholatnya itu sempurna butuh satu hati. Jadi supaya kita sholat jamaah sempurna kan masing-masing memperbaiki supaya sholat jamaah. Jadi semuanya memperbaiki dirinya naik eleh. Sholat yang tidak ya kita ikut merasa kalau ada sholat tidak apa itu lulus itu merugikan pahala kita, maka kita harus ikhtinya. Jadi mengingatkan saudaranya. Baik, selanjutnya ada hadis yang menyebutkan bahwa amalan yang paling utama itu sholat di awal waktu. Pada berapa jarak waktu dan jangka waktu sholat di awal waktu menurut para ulama? As-sholat di awali waktiha. As-sholatu fi awali waktiha. Sholat di awal waktunya. Yang dimaksud awal itu memang termasuk tidak menentukan batasannya. Tapi yang kita pahami di awal waktu itu adalah yang ikut berjamaah dengan imam utamanya. Itu yang sholat di awal waktu. Yang dalam hati-hati dengan sebab dan sholat itu yang dilakukan di awal waktunya. Itu ketika di masjid, di adhani, di komati, kemudian berjamaah dengan jamaah yang pertama kali itu. Itulah yang sholat di awal waktunya. Setelah itu tentunya tidak utama. Yang paling utama itu jamaah pertama tadi dalam setiap masjid. Yang awal waktu. Selanjutnya, ketika hujan deras, posisi sedang sholat maghrib, seorang imam mengajak untuk dijamak dengan sholat isya di masjid. Bagaimana hukumnya? Baik, sudah pernah terjadi di zaman Rasul, itu menjamak sholat maghrib dengan sholat isya. Jadi ini ada tuntunannya, jadi perbedaan. Tapi perbedaan di kalangan ulama masalah hujan. Hujannya naik berterusan, mesti boleh dijamak. Karena ada sebagian ulama itu sementara hujan. Udah itu titik-titik itu ya berjamaah. Kalau kan begini, intisari dari rukhsah untuk berjamaah itu adalah kalau dikhawatirkan nanti jamaah kelasnya tidak ada jamaahnya. Umarnya jurus banget, sudah mulai nanti balik ke masjid lagi soalnya karena jurus banget, nah itu berjamaah. Eh, titik-titik itu ya, nggak apa-apa, selesai pulang dulu belajar. Berarti suasana juga pasti. Oke, itu kita ayo lah itu sebenarnya itu sebaiknya tidak dijamak. Tapi kalau jelas, itu insyaallah langsung dijamak. Itu pernah dilakukan di zaman Rasul dan tentunya bisa di. Selanjutnya, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Baik. Terutama ini di kalangan para ulama pernah menjadi perdebatan yang luar biasa besarnya. Al-Fatihah bisa. Tentang apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah. Imam Abu Hanifah berpendapat makmum itu menang. Allahu Akbar sampai salam menang sudah sah. Tapi ulama-ulama dari Hijaz dari Madinah tidak, makmum harus tetap membaca Al-Fatihah. Itu perdebatan tidak selesai. Akhirnya apa? Ulama-ulama dari Hijaz datang. Saya itu belajar di Baghdad, jadi saya banyak mengenal matanya Imam Ahmad Abu Hanifah. Jadi cerita Imam Abu Hanifah itu banyak dari ini. Bahkan disebut Imam Abu Hanifah itu seorang tabi'in. Karena beliau pernah belajar dari sahabat Anas bin Malik dan membaca hadis Tawabul Ilmi Faridatun Ala Muslimin itu diambil oleh Imam Abu Hanifah dari sahabat Anas bin Malik. Berarti Imam Abu Hanifah itu tabi'in. Tidak perlu dengan sahabi. Itu versinya pada apa itu ulama-ulama Hanafiyah. Nah, Imam Abu Hanifah maksudnya begini, datanglah jamaah, berapa panjenengan ini datang dari Mekah Madinah, saya Imam Abu Hanifah begitu kira-kira begitu gambarannya. Mereka berkata, jelas aturan. Wah Imam Abu Hanifah, kita ingin berdiskusi tentang aturan ini. Baik. Akhirnya, ini. Nah kamu rombongan begini kan gak bisa berdiskusi. begini, kamu punya syarat. Kamu pilih saja, aku debat kosong itu sopoh. Nanti debat aku yang gini, kalau aku, ya lihatnya lihat saja. Akhirnya, biasa kurang tadi, para ulama dari Jujat membuka, oke, meminta salah satu yang terlibat untuk datang. Jujat, kira-kira berjajar dengan aku alipah. Bagaimana? Ini yang kamu jadikan wakil? Ya. Saya punya satu syarat lagi. Nanti kalau debat ini saya kalah, saya ikut kamu. Tapi dalam debat ini dia kalah, ya kamu ikut saya. Gimana? Terbuka. Siap. Karena kau ini kuat banget. Setelah terjadi itu, mereka jawab, sudah terima mahkota, sekarang saya dari tingkat semuanya, sudah terima. Monggo awal-awal kita mulai diskusi kita. Apa dari mahkota? Diskusi kita sudah selesai. Loh, kau sudah selesai kepada mahkota? Itulah cara kamu menerima. Kamu tadi loh, bukan di situ. Bila si paling apa itu? Berarti dia ada samin nalakota, kalau kita loh. Jadi itu sudah menerima. Nyari yang sudah baik, setelah itu samin nalakota yang sudah terima. Karena, imam benar menggunakan satu dari mereka. Mangkara lahu imam, wakilwa atau imam lahu kiroah. Orang yang punya imam, maka bacaannya imam itu adalah bacaan baginya. Dia yang dibaca oleh imam benar, meskipun nanti riwayat itu juga dibaca dari para ulama. Tapi intinya, ini kalinya. Imam Abu Hanifah kan alasannya, nek orang mukeh ngompor dalam barat kan bingung. Aku sudah tahu mukeh siapa lagi. Itulah bedanya Allah dengan Abu Hanifah. Satu miliar apa itu manusia sholat, semuanya berjalan Al-Fatihah, semuanya satu per satu disediakan oleh Allah. Itulah Allah As-Sami yang maha mendengar. Kalau kita hanya sekedar bisa mendengar. Tapi kalau Allah maha mendengar, itu bedanya Abu dan Allah. Jadi kalau kita jawabkan hanya dari situ, ulama waktu tidak begitu, tapi tidak kita tambahkan begitu. Itulah bedanya yang maha mendengar Allah. Menurut saya, tetap kalau kita jadi makmum, makmumnya tidak membaca keras, kita berusaha untuk mengembangkan itu. Ini naik orang, cepat motor, lari motor, insya Allah ada fatwa dari Imam Abu Hanifah, soalnya sudah sah. Maka kalau berujud tidak silap, mustahak itu. Nek, bani dalam suatu saat ruwet tidak konsentrasi, lari motor, karena jadi makmum, insya Allah sudah disatukan dengan Imam Abu Hanifah. Tapi kalau kita konsentrasi, bisa membaca, bacalah Al-Fatihah itu untuk menyempurnakan sholat kita. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kalau ada kesalahan lagi, banyak yang jawaban-jawaban yang mungkin dasarnya belum saya sampaikan, maka panjangnya terus belajar. Jadi nanti kalau ada yang salah juga, kalau diingatkan, itu ini kita sama-sama belajar. Tapi mudah-mudahan